Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Khotib Allah azzakumullah, at-tullab wat-talibat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita murojaahkan apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang rusak-rusak daripada hati dalam satu kitabnya. Apa nama kitab tersebut? MDW 1. Nomor 8. Apa nama kitabnya? Apa nama kitabnya? Madarijus Salikin Ahsan Barakallahu Fik Ijlis. Madarijus Salikin. Di dalam kitab tersebut Mufsidatul Qalb itu dibagi ya. Mufsidatul Qalb yang keempat itu apa? Ini pertanyaannya berikutnya. Mufsidatul Qalb, perusak hati yang keempat itu apa? MDW 1 nomor 9. Ya. Yang keras. Ada yang bisa menyampaikan, menyambungkan suaranya? Baik. Berikutnya nomor 10. Nomor 11. Nomor 12. Ya. Wallahu a'lam. Nomor 13. 14. Lima belas. Enam belas. Makanan Ahsan Barakallahu Fik Ijlisu. Rusak yang keempat adalah at-ta'am atau makanan. Nah ini, rusak yang keempat ini dibagi menjadi dua. MDW 2, nomor 1. Nomor 2. Apa saja itu menjadi dua macam? apa saja? Nomor tiga. Nomor dua, kalau sudah bisa menjawab tidak apa-apa. Kalau sudah ketemu jawabannya. Ahsan barakallahu fiik Idris. Duduk semua. Sayyib. MDW 2 masih ini ya. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Izin juga. Sayyib. Apa contoh muharramat li haqqil ibad? Yang diharamkan karena ya ini hak hamba, bukan karena ainnya, tetapi bukan karena zatnya, tetapi karena muharramat disebabkan perkara yang lain. Diharamkan roti misalnya, diharamkan, kok bisa roti diharamkan? Disebabkan karena roti tersebut bagaimana? Karena ya ahsan barakallahu fiik hasil dari mencuri merampas atau yang semisalnya. Yang kedua, ini yufsid biqadari, ini yang kemudian diinginkan oleh pelajaran kita kemarin ya, yang menjadi syahidnya, yakni israf fil halal wasyaba al mufrid, kekenyangan, walaupun yang dimakan makanan-makanan yang halal tetapi berlebihan. Ini juga perkara yang akan merusak daripada hati. Tapi berikutnya, MDW 3. Sebutkan mahfudzat kemarin yang kita ya kita sampaikan beberapa di antaranya. Tentang ya ini keutamaan lapar dan tercelanya kekenyangan. Ada kemarin beberapa ya perkara-perkara yang disampaikan. Kalau tercatat dalam bahasa Arabnya bagus, alhamdulillah. Kalau tidak, maka terjemahnya lah, guys. MDW 3. Nomor 5. Izin. Nomor 6. Suaranya kurang jelas, nah, sampai sini. Tayy, barakallahu fiik Idris. Duduk. Insyaallah apa yang dimaukan adalah seperti itu, cuman memang tidak sampai suaranya ya. Yang bisa menyebutkan secara Latinnya, bukan Latin, secara bahasa Arabnya, siapa? MDW 3. Ada enggak yang mencatat bahasa Arabnya? Ada enggak? MDW 3. Baik, takmili sekarang. Yang mencatat bahasa Arabnya kemarin. Nomor 1. Wallahu a'lam, dah mencatat kemarin. Ya? Apa? Tidak hadir kah? Baik. Kalau tidak hadir, ijlis. Nomor 2. Hadir kemarin. Nomor 3. Pelajaran kemarin yang Rabu kemarin. Hadir enggak? Nomor 3. Kalau lupa al-asal al-hudur ya. Ini hukumnya adalah hukum istishab. Istishab bagi tulab ya hadir berarti. Kalau lupa berarti dianggap hadir. Tapi kalau yakin izin atau karena sakit atau yang semisalnya maka boleh baginya ya, artinya izin apa istilahnya uzur tersebut diterima. Tayib nomor berikutnya. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 5. Nomor 6. Nomor 7. Nomor 8. Kalau yang kemarin izin enggak apa-apa. Yang kemarin enggak hadir hanya karena sakit. Nomor 9. Nomor 10. Enggak ada yang mencatat kah? Baik. Nomor 11. 12. 13. 14. 15. 16. Man qala ta'amu sahabatanu wa sofa qalbu ahsan. Ijlis. Yang bisa yang ijlis ya, yang duduk ya. Mungkin ini masih banyak akar-akarnya. Baik, berikutnya nomor 16. Tujuh belas. Delapan belas. Sembilan belas. Dua puluh. Tidak bisa semua. Baik. Idadi. Nomor 1. Nomor 2. Ini nanti pelajaran ditambah yang kemarin tidak tercatat ya. Iman toh. Nah, Ahsan barakallahu fiik. Ijlis. Masih tersisa banyak ini kan? Akar-akarnya. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 dulu. Nomor 3 siapa? Nomor 4 nanti dulu nomor 4. Duduk dulu yang nomor 4. Nah. Nah, Ahsan. Ijlis. Nomor 4. Nomor 5. Naam ahsan barakallahu fiik. Ijlis. Nomor 7. Nomor 6 dulu, nomor 6. Loncat tadi. Nomor 7. Tayyib. Ada yang bisa dari Idadi? Ijlisu barakallahu fikum. Dilengkapi catatannya, ya. Taib, untuk takhusus. Untuk takhusus masih tersisa faedah yang belum tersampaikan kemarin. Nomor 3. Izin, nomor 4. Nomor 5. Nomor 4 ada ini. Nah, apa faedah kemarin yang masih tersisa? Al-Fuqtonah Tudhibul Fuqtonah. Nah, ahsan. Nomor 5. Perkara apa yang akan bisa timbul disebabkan karena kekenyangan? Ya, bukan yang mahfudzat, mahfudzat sudah selesai. Nah, nah, melahirkan penyakit apa di antaranya? Ahsan barakallahu fiik. Ahsan tu barakallahu fiikum. Ijlis. Itu kemarin yang telah kita pelajari, ya kan? Perkara-perkara yang telah kita pelajari. Terkadang sebagian daripada mudarrisin menghabiskan waktu kajian hanya sekedar untuk murojaah terkadang. Karena faedah-faedah tersampaikan banyak, kalau kemudian tidak tercatat, ya semuanya sia-sia. Tidak masuk pada tulab. Sehingga terkadang masa yukuna satu majelis hanya digunakan untuk murojaah apa yang kemarin telah disampaikan. Kita hanya satu persatu bergiliran semua, ya. Sehingga betul-betul ada hirs para tulab tersebut untuk mencatat. Qayyidul ilm bil kitabah. Terkadang apa yang kita telah hafal pada pertemuan, pada satu pertemuan, satu pelajaran, saat itu betul-betul hafal luar kepala. Tetapi di saat dibutuhkan, hal tersebut tidak keluar. Karena hafalan kita ya tidak sama dengan hafalan-hafalan para pakar-pakar hadis. Imam Bukhari, Dauruqutni, dan semisalnya. Mereka memang hafalannya luar biasa. Sehingga kita butuh untuk mencatatnya. Ya, fawaid-fawaid tersebut dicatat. Barakallahu fikum. Kemudian, ya, perkara yang hendak ditanbih terkait dengan masalah sholat. Ya. Sholat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dijadikan sebagai sendaguro, mainan. Ya. Bagi yang memiliki kemampuan hafalan Al-Qur'an yang telah ditunjuk oleh ma'had pengurus, menjadi imam, maka dia yang maju ke depan menjadi imam. Kalau ada pengurus, ada asatidzah yang hadir di majelis dalam ilmu, apa dalam masjid, maka dipersilahkan. Misalnya kalau memang di antara antum tidak maju, dipersilahkan asatidzah yang ada untuk kemudian maju menjadi imam. Jangan kemudian dorong-dorongan, temannya didorong, disuruh jadi imam, akhirnya dalam keadaan tidak siap. Kemudian imamnya sudah membaca, bacaannya juga tidak ada yang salah, tapi kalian sebagian justru ya kayak mentertawakan. Karena mungkin memang yukhaliful adah, bacaan hanya satu ayat dan fawatiful suwar lagi sangat pendek, langsung kemudian ruku. Nah, ini juga khilafus sunnah yang seperti ini. Walaupun kalau ditanya sah, ya sah memang. Tapi kalian kan tulab, masa seperti itu? Ya, nun misalnya, ini contoh saja. Atau qaf, Allahu Akbar. Nah, ini menyebabkan juga yang di belakang tidak khusyuk. Meskipun sepantasnya bagi makmumin, apalagi kalian tulab, ya tetap tidak seperti itu. Kalian berada di hadapan Allah di dalam sholat, berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Masa seperti itu? Ya, ini perkara yang betul-betul harus diperhatikan. Jangan sampai yang seperti ini terulang lagi. Kemudian untuk a'immah, ya ana harapkan dari yang sudah hafal Al-Quran atau yang hafalannya banyak. Ya, jangan justru yang sudah hafalannya banyak atau bahkan yang selesai mendorong yang belum selesai misalnya. Ya, dia lebih berhak. Ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami daripada orang-orang adalah yang paling banyak hafalannya dalam kitab Allah. Dan aqra'uhum ini juga ada makna lain, yakni yang paling benar bacaannya dalam membaca kitab Allah. Ada dua penafsiran. Atau kalau memang sudah dibuat kepengurusan misalnya untuk imam ada jadwalnya, ya disesuaikan dengan jadwal. Kalau pas kebetulan yang ditunjuk memang tidak hadir atau sakit atau memang berhalangan, ya tentunya kembali kepada asal yaumul qaum aqra'uhum li kitabillah. Dan untuk pengurus yang hadir, maka ana harapkan di saat kejadian seperti ini segera untuk kemudian ditangani. Ya, ini kejadian seperti ini jangan sampai terulang kembali, karena ini adalah sholat, perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan secara langsung oleh kepada Rasulnya, diangkat ke Sidratul Muntaha, perkara yang sangat dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat ini tidak ada kondisi apapun yang kemudian gugurkan seseorang darinya. Dalam keadaan sakit separah apapun, sholat tetap wajib dikerjakan. Tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk ya berbaring. Tidak bisa bergerak ya dengan isyarat. Tidak bisa bertoharah ya dengan ala kadarnya dalam kondisi apapun. Gugur kewajiban toharahnya tapi tidak gugur kewajiban sholatnya. Itu gambaran bagaimana perkara ini adalah perkara yang sangat besar di dalam agama kita. Perkara sholat jangan digunakan sebagai main-main. Kalian mungkin mendengar Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, bagaimana kebengisannya, kekejiannya, kekejamannya, ya kan? Mungkin setiap kalian bertawud kepada Allah, jangan sampai seperti Yusuf As-Saqafi, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tetapi dalam biografinya, ya Hajjaj bin Yusuf ini sangat menjaga sholatnya, punya keutamaan. Ya. Bahkan segan sekali dengan Sa'id ibn al-Musayyib. Kenapa? Karena dengan sebab beliau ini dia merasa sholatnya menjadi baik. Di saat masih kecilnya ditegur oleh Sa'id, ya, dinasehati sehingga sholatnya menjadi baik. Lah kalian sudah besar, masa masih bermain-main dalam sholat? Allahu musta'an. Maka ini menjadi tanbih bagi kita semua. Untuk perkara sholat jangan main-main. Sadari bahwa kalian sedang berdiri di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Tapi berikutnya kita lanjutkan pelajaran kita. Qala al-mu'allif rahimahullah, walam yura ahadun minal awliya. Ini masih melanjutkan daripada al-adabu sadis, adab yang keenam, terkait dengan masalah makanan. Walam yura ahadun minal awliya wal-a'immah al-ulama, dan tidak didapati, lam yura ya ini tidak terlihat, tidak diketahui seorang pun dari wali-wali Allah dan dari para imam, para ulama, yasifu syakiran, yang mensifati orang yang bersyukur, au yusof, atau disifati dengan syukur, bikathrotil akli, disifati dengan syukur itu dengan banyak makan. Mensifati orang yang bersyukur dengan banyak makan, oh itu makannya banyak, itu orang yang bersyukur. Tidak ada. Wala humida bihi, tidak pula dipuji dengannya. Dengan banyak makan. Wa innama tuhmat kasratul akli minad dawab allati la ta'qil bal hiya mursidatun lil amal. Nah mestinya titiknya sampai di situ. Bagian cetakan memberikan titik dengan belum pada tempatnya. Itu kalian benarkan. Wa innama tuhmat kasratul akli minad dawab allati la ta'qil bal hiya mursidatun lil amal. Dan hanyalah terpuji, artinya kemudian akan mendapatkan pujian, akan dianggap sebagai perkara yang bagus dengan banyak makan, itu hanya pada binatang yang dia memang dibutuhkan bukan akal, bukan pemahaman. Allati la taqil, ya binatang yang tidak berakal. Dia makan banyak ya wajar. Karena yang dia butuhkan apa? Bal hiya mursidatun lil amal. Dia dipersiapkan untuk bekerja. Sehingga kalau makannya banyak, pemiliknya senang. Dipuji itu binatang. Gue ini makanannya kenyang, makanannya banyak, dokoh, cepat gemuk. Binatang sembelihan, gemuk tentunya akan menyenangkan. Atau binatang untuk bekerja, banyak makan, sehingga tenaganya pun perkasa, kuat. Untuk bajak sawah, untuk narik gerobak, dan semisalnya. Itu terpuji pada binatang. Wa dhihnu sahih asraf min tabjidihi wa ta'tilihi bil qadril haqir min ta'am. Dan akal yang sehat lebih mulia dibandingkan untuk kemudian dicerai-beraikan dan ditelantarkan dengan nilai yang sangat rendah dari makanan. Yani otak tersebut di saat kemudian dia, badan dia, badan si pemilik otak ini tercekoki dengan makanan-makanan yang luar biasa, bermacam dan banyak, sampai kekenyangan, itu akan menyebabkan tumpul otaknya. Padahal dia otak, sebetulnya otak yang sehat, otak yang cerdas. Dia terlantar disebabkan karena ambisi, kerakusan dalam makan dari si pemilik otak tersebut. Maka otak, kata mu'alif di sini, asrof, lebih mulia. Artinya tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Dengan kemudian seseorang memperturutkan nafsunya, memperbanyak makannya. Ya'ulu amru ila ma qad ulim. Makanan yang diketahui kesudahannya kepada sesuatu yang qad ulima, yakni telah diketahui dalam artian sesuatu tersebut sampai pun untuk disampaikan atau untuk disebutkan pun juga sesuatu yang hakir, sangat rendah. Namanya makanan, kembalinya menjadi apa? Sudah diketahui sehingga tidak disebutkan. Yakni qadhurah maksudnya. Otak dan akal sehat ya tentunya lebih mulia daripada kemudian ditelantarkan hanya untuk memuaskan makan yang makanan tersebut. Kesudahannya menjadi apa itu sudah diketahui bersama. Ini sesuatu yang sangat rendah, sangat kotor, sangat menjijikkan. Walau lam yakun min afati kathrati ta'am wa syarab illal haja ila kathrati dukhulil khala lakana yambagi lil aqil al-labib an yasuna nafsahu anhu. Seandainya saja tidak ada dari efek-efek negatif banyak makan dan minum, kecuali semata hanya butuhnya seseorang sering untuk masuk ke dalam kakus, masuk ke dalam WC, sering bolak-balik ke WC. Tentu bagi orang yang berakal sehat, dia akan menjaga dirinya dari perkara tersebut. Sedangkan ternyata banyak makan dan minum itu madorotnya sangat besar. Madorotnya sangat besar pada badan. Kemarin telah diibaratkan seperti apa? Tanaman. Tanaman itu dia butuh kepada air. Tetapi kalau kelebihan, justru akan merusak tanaman tersebut. Tanaman tersebut akan busuk akarnya dan akan mati dia. Badan kita juga sama, ibaratnya seperti tanaman. Dia butuh sesuai dengan kadar makan dan minumnya. Kalau berlebihan justru akan mematikan daripada badan tersebut. Melemahkan justru. Bisa membawa kepada dampak-dampak negatif yang sangat banyak. Wa man ramal fala fil ilmi wa tafsilil bughyah minhu ma'a kathratil akli wa syurbi wa naum faqad rama mustahilan fil adah. Dan siapa yang menginginkan al-falah, kesuksesan di dalam ilmu, dan meraih apa yang dia targetkan darinya, disertai dengan banyak makan, banyak minum, banyak tidur, maka ibaratnya seperti meraih sesuatu yang mustahil. Umumnya itu sesuatu yang tidak akan pernah bisa teraih. Karena memang demikian sunnatullah. Bahwasannya ilmu ini teraih dengan kesungguh-sungguhan, kegigihan. La yustata'al ilm birohatil jasad, kata Ibn Abi Hatim. Bagaimana telah lewat ini kisahnya. Dan di sana terdapat riwayat-riwayat yang cukup banyak, tetapi semuanya mursal. Kita sebutkan ya, karena memiliki makna yang bagus, tetapi tidak bisa dijadikan hujjah. Karena memang hadis-hadisnya mursal. Semuanya disebutkan oleh Ad-Dailami di dalam kitabnya irsadul qulub ila shawab. Irsadul qulub ila shawab wal munji man amila bihi min alimil iqab. Irsadul qulub ila shawab wal munji man amila bihi min alimil iqab. Lebih dikenal dengan kitab Al-Irsyad. Kitab Irsyad Ad-Dailami gitu. Irsyadud Dailami. Ini maksudnya adalah kitab ini, Irsyadul Qulub ila Shawab wal Munji man amila bihi min alimil iqab. Al-Dailami Al-Hasan Ibnu Abil Hasan, mudah untuk dihafalkan. Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Ad-Dailami. Tayyib. Di situ diantara yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan karena memang dhaif ya. Jahidu anfusakum bil ju' wal atas. Jahidu anfusakum bil ju' wal atas. Fa innal ajra fi dzalika ka ajril mujahid fi sabilillah. Jahidu anfusakum bil ju'i wal atas. Jihadilah diri-diri kalian. Ini perangi jiwa-jiwa kalian. Dengan apa? Dengan rasa lapar dan haus. Fa'inal ajro fi dzalika ka ajril mujahid fi sabilillah. Karena pahala pada yang demikian itu seperti pahala berjihad di jalan Allah. Wa innahu laisa min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min ju' wa atas. Dan bahwasanya tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dibandingkan rasa lapar dan dahaga. Nah, ini tentunya dengan banyak puasa. Amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Rasul di saat ditanya tentang sesuatu yang lebih memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau mengatakan asyam. Taib. Berikutnya diriatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul malakutis samawati la yadkhul malakutis samawati qalbun qalbu man mala'a batnah." Tidak akan masuk ke dalam kerajaan langit hati orang yang memenuhi perutnya. Ini yani dengan makanan. Orang yang kekenyangan makan. La yadkhulu malakutis samawati qalbu man mala'a batna. Semuanya dilihatkan oleh Ad-Dailami. Baik, berikutnya. Diriwayatkan pula, qila ya Rasulullah ayyun nas afdal. Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling utama? Qal, beliau menjawab, man qalla ta'amuhu wa dhahik. Baik, man qalla ta'amuhu wa dhahikuhu wa radiya bima yasturu bihi auratu. Auratah. Man qalla ta'amuhu, orang yang makanannya sedikit. Wa dhahikuhu, dan orang yang ketawanya juga sedikit. Wa radiya bima yasturu bihi auratah. Dan ridho dengan sesuatu yang dengannya tertutup auratnya. Juga diriwayatkan Sayyidul A'mal Al-Ju. Sayyidul A'mal Al-Ju. Penghulu amalan-amalan adalah rasa lapar. Juga diriwayatkan, kulu fi ansofil butun fa innahu juz'un minan nubuwah. Makanlah separuh daripada perut. Jadi jangan sampai kekenyangan. Karena itu juz'un minan nubuwah. Kulu fi ansofil butun fa innahu juz'un minan nubuwah. Itu bagian daripada nubuwah. Kemudian juga di antara yang diriwayatkan pula, al-fikru nisful ibadah wa qillatu ta'am hiyal ibadah. Al-fikru, menjalankan fikirannya, ya, tafakur terhadap kebesaran Allah, nikmat-nikmatnya, itu merupakan separuh daripada ibadah. Dan sedikit makan, itu adalah ibadah. Hanya saja semua daripada riwayat-riwayat ini, ya, semuanya lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, karena mursal. Satu lagi yang diriwayatkan, afdalukum manzilatan indallahi ta'ala, orang yang paling afdal kedudukannya di antara kalian di sisi Allah Ta'ala, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, atwalukum ju'an wa tafakkuran, orang yang paling panjang laparnya dan paling panjang dalam memikirkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya dan memikirkan tentang ayat-ayat Allah pada alam semesta. Wa abghadukum ilallahi taala, dan orang yang paling dibenci dimurka oleh Allah Taala, kullana'u min akulin syarubin, orang yang paling banyak tidur, paling banyak makan, paling banyak minum. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.